نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين para hadirin warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini merupakan kebahagiaan bagi seorang muslim manakala Allah Ta'ala membuka hatinya untuk selalu berusaha menambah dari kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan. Dan di antara kebaikan yang besar yang Allah buka dengannya pintu banyak kebaikan adalah talabul ilm. Seorang selalu dibuka hatinya untuk duduk di majlis ilmu. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada mereka orang-orang yang berusaha mendengar, memperhatikan sabda-sabda beliau. Dalam hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati. Nadzarallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membaguskan, memperindah wajah seseorang. Nadzarallahu ra'an, semoga Allah menjadikan baik keadaan seorang yang orang tersebut sami'a maqalati, mendengar ucapan-ucapanku. Dalam riwayat yang lain, sami'a minna hadisa, dia mendengar dari kami hadis. Di sini di dalam makna naqtarallahu ra'an, para ulama menyebutkan makna nabarak wa aswada, ada yang mengartikan membaguskan seseorang. Ya, Al-Imam Al-Bundiri mengatakan nabarallah hai ad-du'a lahu bin nabar, doa dari Nabi SAW agar orang tersebut diberikan nikmat wa bahjah wa husn, diberikan oleh Allah kenikmatan, al-bahjah, wajah yang ceria dan bagusnya orang tersebut, baiknya orang tersebut. Atau jamalallah wa zayyana, Allah perbagus, Allah perindah keadaan seorang. Siapa mereka? Sami'a maqalan, orang yang mendengar dari ucapan-ucapanku. Maka ahli sunnah salafiyun adalah orang-orang yang mereka bersemangat di dalam mempelajari dan di dalam memahami ucapan-ucapan sunnah nabawiyah. Dan ini adalah nikmat yang besar, karena banyak saudara-saudara kita yang Allah Ta'ala tidak berikan taufik, diberi kemudahan mau mendengar duduk di majlis ilmu di dalam rangka untuk memperbagus, memperbaiki keadaannya. Sungguh doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang mengandung kebaikan. Maka kita berharap dengan ini tentunya agar kita selalu mendapatkan apa yang beliau panjatkan dari doanya. Nadzarallahu ra'an sami'a maqalati. Semoga Allah Ta'ala memperbagus seorang yang dia mendengar ucapan. Pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana yang telah berjalan dari taklim kita, ialah kita membaca hadis, hadis nabawiyah yang ada dalam hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Nasir Al-Sa'di rahimahullah dari kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Ahya. Sekarang kita akan masuk hadis Salatu Khisalin, Khisalu Salatah Muhimmah. Tiga sifat yang penting, tiga sifat yang sangat penting untuk seorang memilikinya. Khisalun Salatah Muhimmah. Ada tiga perangai sifat, yaitu merupakan perkara yang muhim, perkara yang penting yang harus ada pada diri seorang muslim. Kita bacakan hadis dari Anas ibn Malik. Syekh membawakan hadis dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatun la yaghillu alaihinna qalbu muslimin. Salatun, ada tiga perkara. Salatun, ada tiga perkara. La yaghillu tidak akan ada rasa dendam atas mereka di hati seorang muslim. Tidak akan ada rasa dendam dengan tiga perkara tersebut di hati seorang muslim. Saya ulangi, ada tiga perkara yang tidak akan ada rasa dendam di hati seorang muslim dengan tiga perkara itu. Apa itu? Yang pertama, akan Allah hilangkan sifat dendam, Allah hilangkan rasa hiqad dari hati seorang muslim. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Tiga perkara yang menjadikan hati seorang muslim tidak ada rasa dendam, tidak ada kecengkelan. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal untuk Allah. Mengikhlaskan amal untuk Allah. Yang kedua, munasohatu ulatil umur. Munasohatu, menasehati. Nah, menasehati ulatil umur, pemimpin. Munasohat, memberikan nasihat kepada ulatil umur, penguasa. Yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin. Yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin, bersatu di atas jama'ah kaum muslimin. Komitmen di atas jama'ahnya kaum muslimin. Fa inna da'watahum uhitu min wara'ihim. Maka sesungguhnya dakwatahum, doa-doa mereka penguasa, uhitu min wara'ihim, akan menjaga dari belakang mereka sendiri, kaum muslimin, kaum muslim. Maka doa-doa mereka, wa inna da'watahum, maka sesungguhnya doa-doa mereka, nah ini faedah menjaga jamaah kaum muslimin. Maka doa-doa mereka akan menjaga dari belakang mereka sendiri. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah akan dijaga dengan adanya doa yang baik kepada penguasa sholat muslim. Dalam hadis ini dibawakan oleh Syekh rahimahullah, hadis tiga sifat perangai yang akan menjadi sebab hilangnya dendam, hilangnya al-hiqad wasyahna fi qalbil muslim. Qala Syekhul Islam Syamsuddin Ibn Qayyim, berkata Ibn Qayyim tentang hadis ini. Apa makna hadis ini? Ada tiga perkara yang akan menjadikan hilangnya dendam dari hati kaum muslimin. Artinya, kata Ibn Qayyim, ae la yaqa fil qalbi hilun, tidak tersisa di hati seorang muslim adanya al-hil. Apa itu hilun? Dendam, kejengkelan. Ya. Wala yahmilu al-hil ma'ala hadhihi salasa, tidak akan menggiring kepada sikap dendam dengan memiliki tiga sifat ini. Tidak akan ada dendam, tidak pula akan menggiring untuk melakukan sikap dendam dengan adanya tiga sifat ini. Ya. Ikhlas, apa tadi yang kedua? Menasihati penguasanya, ya. Lalu yang ketiga, berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Bahkan tunafi anhu hilum, bahkan akan dihilangkan dendamnya. Jadi kalau sudah ada muncul dendam, ketika sudah datang ikhlas, otomatis dendamnya akan hilang. Apa saja? Orang kalau sudah ikhlas tidak perlu mengungkit-ungkit amalannya, kan? Justru kalau mengungkit-ungkit karena akibat apa tadi, jengkel, marah, itu dipertanyakan apanya? Keikhlasannya. Maka yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuftitu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu li'annas, wahai orang beriman, jangan menjadikan pahala sedekah kalian batal dengan cara mengundang, mengungkit sedekahnya, atau menyakiti orang yang diberikan apa? Sedekah. Maka kalladzi yunfiqu malahu li'annas, itu seperti orang yang infak tapi ria. Apa maksudnya? Kalau orang itu ria, itu tidak diterima. Maka kalau sudah ikhlas, buat apa menyakiti kepada orang yang kita berbuat baik kepada? Diungkit, ya, akan hilang. Wa tanqiyahu minhu. Yang ketiga, kalau belum ada akan dijaga. Kalau sudah ada, dibersihkan, dihilangkan. Yang ketiga, dibersihkan dari dendam, akan dibersihkan oleh Allah. Yang keempat, watukhrijuhu minhu. Kata Ibnu Qayyim, akan dikeluarkan dari hatinya. Jadi siapa yang memiliki tiga sifat ini, yang pertama ya tidak dibiarkan adanya dendam, dan tidak pula dibiarkan perkara yang mengarahkan kepada dendam. Yang ketiga akan dihilangkan. Yang keempat akan dibersihkan. Dan yang kelima akan dikeluarkan dari dalam hati dendam, jengkel. Itulah lima faedah. Rasa dendam akan dibuang oleh Allah. Rasa jengkel akan dibuang oleh Allah. Kapan? Kalau punya tiga sifat ini. Iya. Lalu Syekh Ibnu Qayyim melanjutkan penjelasannya. Jadi saya ulangi. Siapa yang memiliki tiga sifat tadi, yang pertama tidak akan dibiarkan di hatinya dendam. Yang kedua, tidak akan dibiarkan perkara yang menggiring kepada dendam. Yang ketiga, akan ditiadakan, dihilangkan. Dan yang keempat, akan dibersihkan oleh Allah. Dan yang kelima, akan dikeluarkan dari lubuk hati yang paling dalam dendamnya. Karena dendam ada disimpan kan, sudah 2 tahun kasih apa? Kasih kelinga. Sudah 2 tahun yang lalu masih jungkit-jungkit dendam. Nah, kalau orang itu melakukan 3 sifat ini, akan dikeluarkan oleh Allah. Nah, lalu kata Ibnu Qayyim, fa'inah al-qalba yahil ala syirki a'bamuhil. Sesungguhnya hati kadang melakukan al-hil, tipuan terhadap dirinya sendiri. Apa bentuk hil atau tipuan yang kadang muncul di hati diri seorang? Yaitu asyirku, perbuatan apa? Syirik. Perbuatan syirik yang itu aqtabuhil, merupakan tipuan yang menipu diri seorang, tipuan yang paling besar. Itu syirik. Jadi hati kadang muncul al-hil. Hil itu maknanya kadang itu tadi, menipu ya, tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Dan di antara hil yang paling besar adalah syirik. Iya. Yang kedua, wakadalika yahilu alal ghasy. Ghasy menipu. Menipu bukan perbuatan syirik. Kata menipu perbuatannya dengan menipu dirinya sendiri. Ya. Atau menipu kaum muslimin, kadang muncul di hati seorang. Wa ala khurujihi an jama'atil muslimin, atau kadang hati yang ketiga muncul ingin keluar dari jamaah kaum muslimin. Ya, contohnya apa? Bid'ah, dengan melakukan satu kebid'ah, popolari, dan melakukan kesesatan. Maka kesyirikan, menipu manusia, atau ingin keluar dari jamaah kaum muslimin, ini salah satu bentuk tamla'uhu hillan wadakola, yang akan menjadikan kotor dan akan menjadi dendam di hati seorang muslim. Kebinahan itu kadang muncul akibat hatinya tidak ikhlas. Bukankah kebanyakan ahli bid'ah itu semangat kalau dipuji apanya, amalannya. Kalau yang datang rame, semangat apa enggak? Semangat. apalagi kalau medananya pakai kambing, utangnya bisa ngoni, pasar ramai itu. Jadi giliran kebitahan yang diadakan di tempat orang miskin, lauknya cuma pakai tempe, setiap pasar ramai. Sana wakil aja saya tidak dapat. Memang demikian. Ibadah itu hanya sekedar mencari dunia. Iya. Dan ini menimbulkan apa? Dendam apa tidak? Dendam di hati seorang muslim. Iya. Kemarin diundang kok tidak datang. Tidak diundang tempatnya sana mau datang. Kenapa? Sungguh kebinahan yang dimunculkan oleh Abdullah bin Sabah Yahudi Al-Hibyari Al-Yamani adalah sebagai hasad. Hasadnya orang Yahudi terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasad dan mimpi Al-Fusim adalah orang-orang Yahud Nasara. Mereka menginginkan kaum muslimin kembali murtad. Kenapa? Hasadat min indi anfusih. Karena dengki. Dengki dari diri mereka. Adalah Utsman bin Affan. Ditikam. Ya. Terbunuh dengan beberapa tikaman. Ada seorang khawarij menikam 10 tikaman. Berapa tikaman? 10. Apa yang dikatakan? 3 tikaman denda, 7 tikaman karena saya denda. Ya. Namanya kebinahan. Isinya ya kayak gitu. Walaupun denda, mau binah apa denda? Tidak bisa. Maka kebinahan sungguh suatu musibah yang memenuhi hati diakibatkan dendam saja. Ya. Dan apa obat dari dendam kecengkelan yang di hati? Kata disebutkan Ibnu Qayyim, wa dawa'u hadhil hil istikhraju ikhlaqu. Obat dari penyakit dendam ini dan obat yang bisa mengobati penyakit ini adalah istikhraju akhlaqahu, dengan mengeluarkan yang mengotori hati. Apa itu? Ada 3 obatnya. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, bitajridil ikhlas, dengan semata-mata mengikhlaskan amal. Kita jadi ikhlas dengan semata-mata mengikhlaskan amal. Mengikhlaskan amal ucapannya gampang. Enggak? Ini ikhlas. Istri disuruh suami. Misalnya. Ketika dia ikhlas, dia akan lebih mudah dan tidak perlu jengkel. Kan gitu. Tapi kadang seorang dia untuk ikhlas sekedar bikinkan teh manis, kopi atau sarapan pagi, ya. Kalau tidak ikhlas itu malah muncul dendam. Kapane? Agar bikin kopi tak bikin apa? Tak enak. Kenapa? Tadi malam saya juga disakiti. Ya, enggak. Jadi ikhlas. Tidak perlu dendam disimpan dalam-dalam. Buang dendam dengan cara apa? Mengikhlaskan. Saya berbuat seperti ini memang sudah menjadi kewajiban. Seorang istri kewajibannya adalah berkhidmat kepada suami. Dia bikin teh, ditaruh. Kadar Allah suaminya apa? Lupa, tidak apa? Minum. Karena saking banyaknya kesibukan. Pesanannya banyak sih. Sampai lupa dengan teh. Sudah, kalau istri memang ikhlas membuat sesuatu yang membahagiakan suami, sudah husnudzon aja. Jangan besok udah bikin lagi. Kenapa dendam? Kenapa dendam? Baru aja dibikin, minum lagi. Kalau memang sudah menjadi niatan baik, memberi pelayanan baik, bikinkan saja. Itu contoh kecil. Kenapa? Dengan ikhlas tidak memunculkan perasaan dendam. Apa di hati mungkin ada dendam? Ada? Ada tidak kira-kira? Nah, apa kalau jadi seorang ahlu sunnah tidak ada perasaan seperti itu? Ada tidak kira-kira? Ada soal batin? Ya, soal batin? Ngakali? Oh, mungkin kebiasaan kayak gitu? Kapirulah. Ya, padahal ya kita sadari memang dalam doa Rabbana firlana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kan doanya gitu ya. Ya Allah janganlah, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami sudah mendahului dengan iman. Apa terusnya? Wa la taj'al fi qulubina ghilla. Ya. Jangan menjadikan di hati kami itu ada rasa jengkel, dendam. Ada. Misalnya kita punya masalah, mungkin istri kita atau anak kita disakiti orang. Kemudian kita ada kesempatan, lah tak males ya. Kesempatan katanya. Kalau kita memang ingin berbuat baik dan ingin menjadi pemaaf, jangan sampai menyimpan apa? Dendam. Sudah lewat. Ya. Karena kita berdoa, wala taj'al fi qulubina ghilla lilladzina amanu. Jangan kau jadikan di hati kami dendam, di hati orang-orang yang beriman. Obatnya apa tadi? Yang pertama, mengikhlaskan amal. Yang kedua, an-nushu. Wa nushi, memberikan nasihat. Memberikan apa? Nasihat. Nasihat terkhusus kepada pemimpin. Kata pemimpin baru menjabat 2 tahun. Wah, rumahnya langsung bagus, mobilnya bagus, kendaraannya bagus. Antum dari zaman dulu ajikan jebain, sepeda hotel bang. Apa perlu dendam? Tidak perlu. Memang rezeki orang sendiri. Maka kalau ada sesuatu kesalahan, nasihati dengan baik. Sekalipun itu penguasa, tetap nasihatnya dengan cara yang makruf. Antum kalau menasihati istri di depan mertua, gimana kira-kira? Eh? Tidak benar mas, nasihati saya di depan mata mertua. Kenapa mas? Ya malu lah saya. Itu istri. Kalau penguasa dinasehati di depan mimbar, kira-kira gimana? Lihatilah kaum muslimin dari penguasa ini, kejahatan ini, apa kira-kira penguasa? Kira-kira sakit lah hatinya? Sakit. Kalau ingin nasehati dan ada Imam Ahmad, falyakhudhu biyadi, pegang tangannya. Walaidih alaniyah, jangan terang-terangan pegang tangannya. Baik aja bahwal falaka, kalau menerima nasihatnya, pahalanya untuk anda. Wa illa qad adalladhi alaik, kalau tidak menerima gugur kewajiban. Sungguh indah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Hizbut Tahrir. Ya, bagaimana Hizbut Tahrir? BBM naik, bikin buletin, sebuatan di mana-mana mengucap penguasa. Hadirlah berdiskusi. Apa pembicaranya? Mengantisipasi harga naiknya sembako. Terus itu dakwah atau apa namanya? Provokasi. Ya, memang demikianlah Hizbut Tahrir sebagai pecahan gerakan Ikhwanul Muslimin. Dan demikian pula Ikhwanul Muslimin dengan corak ragamnya. Maka antum sudah paham. Justru yang lebih mengerikan lagi adalah dakwah Hizbiyah. dakwah yang hanya menggolongkan dengan pemahamannya kelompoknya sendiri, Suria, ya, Kurafiyin, Rojaiyin. Terus lebih waspada kalau ikhwan muslimin sudah paham lah ya. Tapi sikman dan jermit, kadang orang memandang itu kan orang-orang roja juga pikirnya salah satu usul, Ustaz. Kan gitu ya? Iya, itu maka kita harus sunat juga. Jangankan Rojaiyun, Abu Bakar Ba'asyir pondoknya itu nerbitkan kitab terjemahan Fathul Majid. Apalagi mereka husnah. Nah, cukup. Wah, ini husnah rekomendasi ini. Menerbitkan apa namanya? Terjemahan kitab Fathul Majid atau salah satu usul, bukan jaminan. Karena itulah nasihat akan menghilangkan dendam, bukan hanya kepada penguasa, kepada seorang suami, kepada istri, kepada anak, bahkan sesama syarafiti. Masalah kalau belum dicairkan seperti bola api gelundung, ya begitu nafkah kita rasanya apa? Kedebut, mabot teman. Tapi begitu ketemu empat mata ngobrol dengan santai sambil minum teh manis, wah cair ternyata. Itu cara kita ya. Oh cuma kayak gitu ya. Iya. Oh, itulah nasihat. Nasihat di zaman sekarang, ya, suatu hal yang sangat dibutuhkan. Apalagi kita husnul. Setan mengintai kita. Kapan barisan Ahlus Sunnah bisa diporak-porandakan? Dengan cara apa? Menebarkan dendam. Saya tahun 2000 sekian punya masalah dengan si Fulan. Waktu belum ngaji. Waktu belum ngaji digawak. Setelah apa? Ngaji. Astagfirullah. Sudahlah. Lebaran masa lampau yang kelam. Dipusak. Dipusak dengan kita bersyukur disatukan dengan manhaj Ahlus Sunnah, kan begitu? Iya. Yang ketiga, mutaba'atus sunnah. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, obatnya yang ketiga adalah mutaba'atus sunnah, mengikuti as-sunnah. Mengikuti istiqomah konsisten di atas sunnah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga dari tiga obat ini, kalau kita mau berusaha sungguh-sungguh menjaga obat namanya mengobati. Ya. Kalau belum muncul penyakitnya pun tetap orang perlu menjaga kesehatan, ya kan? Apa namanya? Penjagaan lebih baik daripada mengobati, kan gitu ya? Saya orang yang ikhlas terus Pak Ustaz. Antum jamin dari esok bisa ikhlas? Tidak bisa. Kamu jamin sekarang menjadi ahlu sunnah? Tidak bisa. Yang menjamin adalah hanya Allah. Kita hanya berusaha terus, berusaha dan berusaha membawa diri kita di atas jalan ini. Maka obat yang tiga tadi berusaha dijaga, ikhlas, menasihati dan mengikuti sunnah. Waman akhlasa a'malahu kullaha lillah wa nasaha bi umuri kullaha li ibadillah wa luzumul jama'ah bil ikhtilaf wa adamul ikhtilaf sara qalbuhu safiyan naqiyah. Makanya siapa yang amalnya ikhlas untuk Allah semuanya dan menasihati pada segala urusan hamba karena Allah, ya, dia menasihati karena Allah dan menjaga sunnah bersatu, menjaga persatuan tidak berselisih dengan kaum muslimin dari pemerintahnya, hatinya akan bersih. bersih, jernih dari dendam. Bahkan kata Ibnu Qayyim, sara waliyan lillah. Jadi seorang walinya Allah. Menjadi apa? Walinya Allah. Makanya ahlu sunnah, kata Ibnu Qayyim, ahlu sunnah hum awliyaullah. Ahlu sunnah, mereka itu wali-walinya Allah. Ahlu sunnah, orang-orang yang jujur, ingin ikhlas, berjalan di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana bi khilafi dzalik intala qalbuhu min kulli afat fasar. Namun siapa yang hatinya tidak demikian, tidak demikian artinya tidak mengikhlaskan karena Allah, tidak menasehati dalam segala urusan hamba, saudaranya berbuat salah, tidak menasehati, salah, dan terus menjaga persatuan, tidak memikir perselisihan, perpecahan di jamaah kaum muslimin, maka kalau hilang tiga ini, akan dipenuhi hatinya dengan segala penyakit dan kejelekan. Itulah tiga perkara. Itulah tiga perkara yang ringkas yang disebutkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang akan menjaga hati orang itu dihilangkan adanya al-fis wal-fi. Ikhlas, orang yang ikhlas akan tercegah hatinya dari dendam dan akan menarik hati untuk mendapatkan keriduan Allah. Kan gitu. Orang kalau ikhlas memiliki banyak faedah. Ikhlas menjadi sebab orang tersebut dipalingkan dari kejelekan. Bukan sekedar hilangnya dendam. Kejelekan yang akan menimpa dirinya dipalingkan oleh Allah. Darinya sebutan dalam surat Yusuf 24. Kata Alik Linas Rifa'an Husu Falfahsa innahu min ibadina al-mukhlasib. Ikhlas itu akan menjadi orang orang tersebut dipalingkan dari kejelekan dan kekejian. Darinya kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf namanya sangat tampan, digoda wanita yang sangat cantik. Di rumahnya sudah ditutup, kordennya sudah ditutup, pintu depan belakang ditutup dan dikunci. Tinggal dua orang di kamar tuh, ya kesempatan terbuka. Masa muda sedang apa? Anget-angetnya, gejolak. Tapi lihat orang ikhlas, dia telah ikhlas. Kadzalik, demikianlah kata Allah, linasri ma'an husu, kami palingkan Yusuf dari kejelekan. Ya, dipalingkan dari apa? Kejelekan. Warfahsya, dan kekejian. Ya, kejelekan yang menimpanya diselamatkan, dimasukkan sumur. Qadarullah, ada orang ambil airnya loh. Coba anak kecil belum bisa menyelamatkan diri sendiri, dimasukkan sumur, ya dalam lagi sumur, gimana bisa selamat kalau buat anak pertolongan? Wal fahsya, dan kami palingkan dia dari apa kerjanya? Diajar berbuat kejelekan dengan wanita cantik. Kenapa dipalingkan dari dua perkara, kejelekan dan kekejian? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena Nabi Yusuf termasuk orang yang apa? Ikhlas. Ikhlas jadi hambanya Allah. Falamma akhlasa li rabbihi, disebutkan. Setelah Nabi Yusuf mengikhlaskan dirinya, sarafa anhu dawa'ya su' wa faksa, Allah palingkan perkara yang mengajak dari kejelekan, kekejian. Ya, di hatinya tidak muncul ingin berbuat jelek dan berbuat keji. Ya, hatinya diapakan? Dipalingkan. Wa sarafa anhu su' wal fahsya, dan kejelekan yang menimpanya dibuang oleh Allah. Kekejian yang di depan mata dijaga oleh Allah karena orang yang ikhlas. Coba kalau tidak diikhlaskan, gimana kira-kira antum digoda seperti ini? Tidak perlu SMS, malah dia apa? Nawari, kenalkan saya, nama saya, umur sekian, masih apa namanya? Email aja sendiri, calling nomor WA sekian. Ya zaman sekarang, apalagi langsung dikirimkan namanya posenya, aduh tambah pusing. Kalau bukan orang yang ikhlas, abot. Abot lah. Ini nomor loro bayin apa ya? Oh malah kayak gitu. Ya, maka barakallahu fikum. Kalau memang jujur, dia akan berbuat kejujuran. Kadang wanita tanya, siapa ini namanya, siapa mbak? Kalau jujur, tidak akan timbul masalah. Karena keluarga biasanya muncul banyak masalah karena tidak ada sikap jujur. Ima jujur dari pihak A, si laki atau si perempuan, yang muncul hanyalah kecurigaan. Ya. Maka kalau antum jujur, ah ini gak tahu nomor siapa, nasar ini. Buang aja om, ya buang. Ya gitu ya. Iya. Tapi kalau antum tidak jujur, tahu tuh. Walaupun tapi sebenarnya ada sesuatu. Coba diikhlaskan. Lillah. Dia tuh takut saya. Ganti nomor aja. Biar tidak banyak nomor nasar, nomor-nomor asing diblokir aja. Ikhlas dia, ingin selamat, dipanik. Itulah ikhlas. Ikhlas akan disebab dipalingkan dari dendam, kekejian, bahkan ya. Yang ketiga, dengan mengikhlaskan itu akan menjadi sebab barakallahu fikum orang tersebut diberi oleh Allah Ta'ala keamanan dari godaan iblis. Ya, dengan mengikhlaskan amal, seorang akan diberikan keamanan oleh Allah dari gangguannya siapa? Iblis. Walamma walihada lama alima iblis, karena itulah iblis telah ngerti rasa bina ala ahli ikhlas, tidak ada lagi jalan untuk masuk ke hati orang yang ikhlas. Istasnahum min surqatihi allati istawqoha lilghawayah wal ihlak. Iblis mempersyaratkan kepada Allah, mempersyaratkan kepada Allah orang tersebut dijaga dari disesatkan dan dibinasakan. Dijaga dari disesatkan dan dibinasakan. Oleh siapa? Iblis. Tujuan pertama kan iblis tadi, menyesatkan dan membinasakan. Kan gitu. Dalam surat Al-Hijr. Al-Hijr ya. Ayat 42. Allah Ta'ala berfirman, inna ibadi laisa alaihim sultanu illa manittaba'aka minal ghawwin. Sesungguhnya ibadi, hambaku, hambanya Allah, Laisa laka sultan, tidak ada kekuatan bagi kamu untuk menggodai. Illa manita bagamin umur gawit, kecuali orang yang mengikuti jalanmu dari orang-orang yang tersesat. Dalam surat Sad 82, surat Sad 82, orang yang diselamatkan oleh iblis, yang iblis tidak mampu, ialah orang ikhlas. Fadhi izzatika la uhwiyannahum ajma'in, demi dan demi kemuliaan Engkau ya Allah. Ya, la uhwiyannahum ajma'in, pasti aku sesatkan seluruh anak Adam, seluruh anak Adam, illa kecuali ibadat hambamu yang apa? Mukhlasin. Nah ini, agar orang ikhlas, pokoknya iblis angkat sanggup menghadapi orang yang ikhlas. Makanya untuk mengikhlaskan amal itu, amalan yang berat apa dengan berat. Tadi saya katakan mudah diomongkan, tapi berat tak kalah apa? Praktekkan. Mau itu berdoa bantu istri dari ini. Kadang ketika antum kecetok, istrinya marah, primer itu dibantu teman-teman. Nah, kita pengertiannya sedikit, kenapa sih? Nah, jungkit-jungkit lagi amalan kita. Cobalah, sudah. Yang namanya hati menjaga ikhlas, kadang tetap ada godaan. Sekarang mungkin masih bisa ikhlas. Makanya Umar bin Khattab berdoa. Umar bin Khattab berdoa, Allahumma ja'al amali kullaha khalisa, ya Allah, jadikan amalku ikhlas. Wa la taj'al li ahadin bihi syai'a, jangan kau jadikan sedikit pun amalanku untuk selain Allah. Semua ya Allah, mohon bisa ikhlas. Makanya kata salah, ikhlas sesaat najatul abad, mengikhlaskan sesaat itu yang menyelamatkan selama-lamanya. Coba tuh koreksi, amalan mana yang sudah paling diikhlaskan untuk Allah? Itu sih paling diharap, harap kan gitu. Sebab yang tidak diikhlaskan diharapkan apanya? Kalau tidak diterima, ya. Sehingga ketika ada seorang dan Israfil masuk ke dalam gua, tiba-tiba batu apa? Tutup pintu. Apa kata salah satu di antara mereka? Coba kita sebutkan, kita tidak bisa keluar dari dalam gua kecuali menyebutkan amal kita yang paling baik di sisi Allah. Salah satu di antara mereka pun mengungkapkan, Allahumma inkana amali, ya Allah, jika memang amalanku itu, ya, dia tidak tahu, apakah itu amalanku yang terbaik ya Allah. Sebutkan yang pertama, kedua, semuanya diselamatkan dari kecelakaan di dunia tadi disebabkan menyebutkan amal yang paling dianggap ikhlas. Coba sih, berat sekali ini, bayangkan masih kisah anak yang senang sama anak pamannya, sepupunya. Dan seorang laki-laki ini dia cinta kepada anak pamannya, berarti sepupunya ya, sepupu kok ya, mahram ya, boleh dinikahi, boleh dengan bojo paro anak kek bekal apa budenya. Yang jelas di tengah kita sepupunya boncengan bareng, padahal itu masih halal tuh dia kan dinikahi kan. Maka laki-laki tersebut membujuk merayu, tapi bujukan rayuan tidak diterima oleh anak pamannya. Suatu saat datang musim pecak kan, dia malah datang menawarkan apa? dirinya. Asal diberi apa? Uang. Wah, ini kesempatan dalam, nah, bukan sebentar, dalam kenyataan. Ini yang nyata ini, darah parah malah dia menawarkan. Dia kasihkan uangnya. Begitu duduk di atasnya, diberi nasihat. Ittaqillah. Kamu bertakwa loh dari Allah. Belum halal kita. Tapi kan sudah kasih duit. Bukan masalahnya kasih duit. Namanya nikah kan harus ada saksi, harus ada apa? Mahar. Kalau orang Syiah asal kasih duit, kalau kita seminggu ya, ya seminggu. Nah itu mut'ah namanya. Ingat dan ittaqillah. Takwalah kamu kepada Allah. Langsung. Wah jengkel. Kalau kita kadang apa? Ittaqillah aktif wakilu. Jadi nasihat ittaqillah malah hentak. Pemuda ini masya Allah tersentuh hatinya dengan kalimat ittaqillah. Langsung ditinggalkan dia dan harta. Karena Allah. Orang negara kepenak karo dia karena Allah. Itu ternyata batu geser dewek. Batu bisa geser dewek. Diduga di luar dugaan tuh. Waktu sebut itu geser sendiri. Memang batu juga milik Allah. Ini bagi orang yang ikhlas itu dari kesesatan, dari kesengsaraan. Dan berat lagi manakala orang itu ikhlas, dia berbakti kepada orang tua. Nah ini tuh diapot menit, dia menggembalakan kambing. Kewajibannya apa? Melayani orang tua. Yang rumati bojone, yang rumati ingon-ingone. Apot bapak, ingon-ingone kudu timu di rumah. Orang tuanya harus diapakan? Dirawat. Sepuh lagi. Tidak pernah memeras susu kecuali yang pertama kali minum siapa? Bapak ibu. Nah, ini sangat laki-laki ya, tanggung jawab ya terhadap keluarga. Karena kambingnya digembala sampai jauh pulang sudah malam, larut malam. Ayah ibu sudah tertidur pulas, diperasin susu. Gelas dipegang. Tidak berani membangunkan apa? Orang tua. Ya. Padahal anak-anak yang rengek-rengek di kakinya, minta buang, enggak. Yang pertama kali itu siapa? Ibu bapak. Sampai datang pagi, gelas dipegang. Kalau orang enggak ikhlas kira-kira gimana? Hah? Bangun. Gitu, gitu. Ini sudah saatnya minum, gitu ya. Ini pekeboh, rikuh ya, terhadap orang hormat sama orang tua. Masya Allah, sampai tega dirinya menahan diri memegang apa? Susu. Kira-kira apa-apa ringan ini ya, di rumah di BPA gini. Alhamdulillah ya, mungkin kita berani. Tapi ini karena dia ikhlas. Ya Allah, itulah amalan yang terbaik bagiku di sisimu. Kalau itu memang ikhlas ya Allah, tolong bukakan kami. Kalau itu memang ikhlas ya Allah, bukakan amalan itu. Batu tersebut bergeser dengan sendiri. Itulah keikhlasan. Berbakti kepada orang tua. Kebanyakan kita kalau berbuat sedikit kepada orang tua, orang tua sering ingat-ingat. Dokumennya sudah dikirim. Menurut ke kantor, SMS lagi. Aku lagi sibuk ini, gitu ya. Sama orang tua benar-benar SMS, miss call. Maksudnya dia sempat dikiriki kita sangat. Tapi kita nengok sekali saja diungkit. Dokumen sudah ditengok, sudah nengok lagi. Padahal dia dari semenjak dalam kandungan sampai kita berkeluarga terus memperhatikan kita. Kita terdengar berita sakit, Orang tua di rumah tidak bisa apa? Tidur, mikirin siapa? Kita. Kita tidur nyenyak, tak kalah orang tua sedang sakit kan? Sungguh terbalik. Maka kuncinya memang ikhlas. Kuncinya apa? Ikhlas. Maka saya nasihatkan kepada para rijal, kaum lelaki, orang tua adalah tanggung jawab kita. Dan saya nasihatkan kepada para ummahat, bahwasanya suami-suami mereka adalah orang yang wajib ditaati setelah Allah dan Rasulnya. Kemudian suami, taati suami. Nah, perhatikan bimbingan suami untuk birrul walidain. Terusnya, wal ikhlas wa sabilul khalas. Ikhlas itu adalah jalan keselamatan. Wal Islam wa muraqabus salamah. Islam kendaraan yang menyelamatkan. Wal iman khatamul aman. Iman adalah penutup jaminan keamanan. Itulah ikhlas. Yang kedua apa tadi? Menasihati kaum muslimin, menasihati penguasa kaum muslimin. Ini juga adalah salah satu asbab yang mendatangkan keriduan Allah. Innallaha yardolakum salatah. Hadis Allah meridhoi atas kalian tiga hal. Apa itu? Di antara tiga hal, Anta buduhu wala tusriku bihi syai'a. Beribadah tidak berbuat syirik. Yang kedua, wa anta tasimu bihabidai jami'a wala tafarraqu. Yang kedua, berpegang teguh dengan tali Allah, Al-Quran, Sunnah, gigit yang kuat, pegang yang kencang. Jangan bercerai-berai dengan bikin kebid'ahan, isbiah-isbiah baru, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang akan menjadikan orang jauh dari Sunnah. Ya, tinggalkan. Entah itu dakwah isbiah, sururiyah, ikhwaniyah, tabliriyah, atau perkara yang diarahkan oleh para ulama untuk dijauhi karena mengandung kejelekan dan mudharat. Yang ketiga, wa tanasahu man qatahullahu amrakum. Yang ketiga, menasihati siapa saja orang yang Allah berikan urusan kalian. Menasihati orang yang Allah berikan urusan kalian, penguasa. Nasihat kepada penguasa beda dengan menasihati orang biasa dengan sembunyi-sembunyi. Itu jihad yang balik akhbar. Naam. Maka fa'inna nasihat yang diberikan kepada penguasa la tujami'ul hil, akan menghilangkan denda. Idhiyadidduh paman nasuhal a'imal ummah faqad bari'an minal hil. Siapa yang menasihati a'imah, para pemimpin dan umat secara umum, sungguh akan dilepas dari denda. Akan bilang namanya dendamnya. Kalau jujur ingin memberikan apa? Nasihat. Nah, namanya nasihat kan membersihkan dari kotoran. Nasohat, nasih, berarti membersihkan. Khalas, menghilangkan kotoran. Maka harus ikhlas. Yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin, menyatukan bersatu hatinya di atas jamaah kaum muslimin, mencintai kaum muslimin dan mencintai apa yang ada pada kaum muslimin dari bersatu. Ya, menjaga diri dari berbuat perkara yang menimbulkan tafarruq dengan kaum muslimin. Sudah muncul penguasa, kita doakan, kita jaga persatuan kaum muslimin dengan menjaga sunnah. Karena ahli bid'ah, mu'tazilah, khawarij, rafidhah adalah jamaah-jamaah yang ingin memecah jamaah kaum muslimin. Dan kebanyakan kebid'ahan itu berusaha merebut apa? kekuasaan kaum muslimin pada zaman Imam Ahmad. Mu'tazilah menguasai kerajaan kaum muslimin dengan kekuasaan yang mereka berusaha menindas ahlu sunnah. Tidak, Syiah pun demikian ingin merebut negeri-negeri tauhid. Maka kita bentengi kaum muslimin untuk selalu menjaga jamaah mereka. Nah, sehingga dengan itu akan hilang al-hil dari hati kaum muslimin. Baina da'watahum tuhidu min warahihim. Di sini digambarkan dakwatul muslimin, doa kaum muslimin dengan gambaran tembok yang mengelilingi, yang menghalangi dari kejelekan. Ya, sehingga dakwah kaum muslimin, doa doa yang dipanjatkan oleh kaum muslimin itu akan menjaga dari segala bentuk kejelekan. Barakallahu fikum. Inilah di antara tiga sifat yang akan menghilangkan sifat jelek, dendam di hati seorang muslim. Di samping melakukan tiga sifat ini, tentunya dengan doa. Dengan melakukan apa? Doa. Seperti diajarkan oleh Al-Quran, dan taubana sirlana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla. Jangan menjadikan di hati kami, di hati orang-orang beriman, dendam. Ya, adalah sebelum manusia dimasukkan jannah, dendam, kejengkelan di dunia yang muncul di tengah mereka, Allah bersihkan dulu. Dibersihkan sebelum mereka masuk ke dalam jannah. Jika di jannah yang ada adalah hati-hati yang bersih. Jadi apa tadi? Dendam. Ya. Tidak ada lagi dendam. Kalau di dunia yang kadang masih ada ya. Yang muncul. Maka saya ingatkan, tiga obat tadi insyaallah bisa mengobati, di samping doa sebagai upaya yang sangat kuat. Doa jangan lupa. Dan yang lebih penting adalah menjaga ukhuwah sesama ahli sunnah. Dan berhati-hati dari makar-makar ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah kadang menyusup, sep, masuk. Ada seorang yang ini sudah cenderung kepada orang rojak. Padahal Allah, mungkin karena anaknya masih ditaruh di ma'ad. Akhirnya apa? Menjulek-julekan bahwa ahli sunnah. Wah, rusuk lah demikian, demikian. Ayuhanas. Penyakit yang dimunculkan dari kebidahan itu akibatnya memunculkan ucapan yang jelek. Maka disbiyin, suruh rigin. Mereka adalah orang-orang yang akhirnya merusak dakwah ahli sunnah. Walaupun mereka mengaku ahli sunnah membatas suruh rigin, tapi prakteknya mereka sendiri mengamalkan prinsipnya ikhwanul muslimin suruh rigin. Yang penting adalah jumlah yang banyak, terjemuh ya. Akhirnya jadi sebuah isbiyah, dan ini membahayakan bagi diri kita. Maka saya nasihatkan kepada ahli sunnah untuk selalu memohon kepada Allah Ta'ala ikhlasul amal. Bisa diikhlaskan suatu amalan, karena inilah yang akan menyatukan hati-hati kita. Inilah yang menyatukan hati-hati kita semua. Ikhlaskan segala jenis kegiatan apapun yang kita lakukan jenisnya, dan kita memohon kepada Allah atas kekurangan saudara kita, karena Nabi mengatakan inna manas kami bilirni'ah, manusia itu seperti unta, 100 unta, latakat tajidu fiha rohnya, hampir-hampir dari 100 unta itu tidak ada unta yang seperti kita harapkan. Untanya kuat, tak kapa pokok, apalagi harganya murah, apalagi yang sempurna apa aja? Ada enggak? Dari 100 otak hampir-hampir tidak ada yang satu pun yang kita apa kan? Harapkan. Sama saudara kita di sunnah, tentu ada sisi apanya? Kelebihannya, ya? Dan ada sisi apanya? Kurangannya. Tapi kalau dia ahli sunnah, jauh lebih baik daripada ahlul bid'ah yang banyak memberi kebaikan. Ingat itu. Antum diberi fasilitas, antum diberi sarana, bahkan diberi pujian misalnya, justru itu membahayakan agama. Ahlus sunnah salafiyin, mereka tetaplah manusia, ya. Tapi mereka orang-orang yang ikhlas, ingin tentunya berjalan di atas siratal mustaqim. Sehingga insya Allah ini tiga poin saya nasihatkan kepada ikhwah untuk selalu menjaga keikhlasan amal kita, sehingga Allah Ta'ala akan jaga ukhuwah di antara kita, dan Allah akan berikan barokah di dunia wal akhirat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana subhanakallah muhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa ma'afu minkum wa rahmatikum taqabbalu.